قال ابن هشام رحمه الله تعالى kemarin kita mengambil sedikit dari permasalahan siapa kemarin yang selesai juga halumma sekarang wa amma hati wa ta'ala adapun hati dan ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al cepat bapak pulang kalau mau tidur. Wa amma hati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al. Masya Allah. Adapun hati dan ta'ala, maka jama'ah sekelompok minan nahwiyyin dari ulama nahwu, addahuma menghitung, memasukkan keduanya fi asma'il af'al. Dalam isim fi'il. Artinya bukan fi'il. Beda isim fi'il dengan fi'il. Kalau fi'il, fi'il. Kalau isim fi'il, isim. Tapi maknanya apa? Fi'il. Jadi sebagian dari ulama nahwu, mereka mengatakan bahwa ini hati dan ta'ala isim fi'il. Bukan fi'il. Dia adalah isim fi'il, bukan fi'il. Wasawabu dan yang benarnya annahuma fi'la amrin bahwasanya keduanya adalah fi'il amr. Apa dalilnya? Bidalili annahuma dalani ala talab satu dengan dalil bahwasanya keduanya menunjukkan atas talab. Ini alamat pertama. Kan dia harus punya dua alamat kalau fi'il. Yang kedua watalhaquhuma ya'ul mukhatabah dan ya'ul mukhatabah ikut kepada keduanya. Ya, ya'ul mukhatabah ikut kepada keduanya. Kalau sudah seperti ini, sudah. Dia bukan isim fi'il tapi apa? Tapi fi'il karena lengkap alamatnya. Seandainya cuman ya mukhatabah atau cuman menunjukkan atas tolak, baru kita bilang apa? Isim fi'il. Tapi karena ada dua ini, maka kita namakan dia adalah fi'il. Nah, selesai. Itu kuatnya. Lihat contoh. Hati ta'alai. Setelah itu sebagai kelengkapan pembahasan, beliau sebutkan tasrifnya. Hati dan ta'al. Ya, masalahnya kenapa? Karena jangan sampai karena dia fi'il, kita tasrifnya. Hati dan ta'al sama dengan idrib. Kalau idrib kan sambungan dengan waw. Apa jadinya? Idribu. Kalau sambungan dengan ya? Hah? Idribi. Kalau hati, karena dia beda tasrifnya dengan yang lain, demikian pula ta'al, belum jelaskan. I'lam ketahuilah. Anna akhiru hati maksur abada. Ketahuilah bahwasanya akhir daripada hati dikasroh selama-lamanya. Illa idza kana li jama'ati dzukur, kecuali dia untuk banyak laki-laki. Fa innahu yudom, sesungguhnya dia didomma. Artinya selalu hati, hatiya, hatu. Hati, hatiya, hatina. Selalu di kasro. Paman, kecuali kalau ada waw jama'ah, maka ada di dhamma. Paman, pangkas ribnya. Jadi, hati. Hati. Ini kan sudah kasro. Ini penghilangan ya di sini. Paman, dia sama dengan kata ihdi. Sama dengan kata apa? Ihdi. Kan penghilangan apa ini? Penghilangan apa? Ihdi. Penghilangan? Ya. Coba tasrif dulu ihdi. Supaya sebentar di daerah ini. Ihdi? Ihdi? Ihdi ya. Dari mana ya ini? Dari yang hilang tadi. Dari yang hilang. Ihdi. Ihdi ya. Terus. Ihdu. Ihdu. Paham kan? Iya, terus. Hah? Ihdi. Terus? Ihdi. Terus? Ihdi. Ihdi. Terus? Ihdi. Hah? Ihdi. Apa? Ihdi. Ihdi. Ihdi. Paham? Sekarang. Hati. Coba. Terus? Hah? Hati. Terus? Hah? Hatu. Terus? Hati. Hah? Hati. Terus? Hati. Hah? Hati. Terus? Hati. Hah? Hati. Hati. Semuanya di kasro. Kecuali siapa? Bersama dengan lau? Jamaah. Dipaham ini? Nah, sekarang ta'ala. Itu yang dia katakan. Lihat dulu. Fatakul. Maka antum katakan. Hati ya Zaidu. Satu laki-laki. Hati ya Hindu. Hati ya ya Zaidani. Au ya Zaidani. Au ya Hindani. Kan sama. Laki-laki sama wanita gini. Hati ya. Hati ya. Sama. Mu'anas. Mudakar. Ya. Hatina. Ya Hindatu. Kullu dhalika bikasrita. Semua itu di kasrotanya. Watakulu hatu ya kaumu. Bidomiha dengan didomah dia. Kala Allah Ta'ala. Kul hatu burhanaku. Paham kan? Jadi yang didomah saja berubah. Selamanya di fathah. Selamanya di kasro. Selesai titik. Wa anna akhiratal. Maktuhun fi jami'i ahwalihi. Masya Allah. Dan bahwasannya akhir daripada ta'al itu difathah pada seluruh keadaannya. Min ghairi istitna'in, tanpa dikecualikan. Paham gak ini? Tanpa dikecualikan. Artinya apapun dia. Ya. Misalnya sudah ini ta'al. Ta'ala. Ta'ala ini ada yang dihilangkan. Kan di asalnya ta'alai. Asalnya apa? Ta'alai. Kemudian kan dia mutal akhir hilangkan apa? Hilangkan? Iya. Ya? Hilangkan? Iya. Nah sekarang ta'ala. Kalau kita tasrif, apa jadinya? Nah? Ta'ala, apa jadinya? Ta'ala ya. Dari mana ya itu? Hah? Iya dihilangkan tadi. Terus. Hah? Ta'alau. Ta'alau. Nggak doma. Fathah. Terus. Ta'alai. Ta'alai. Nggak kasro. Terus. Hah? Ta'alaya. Terus. Hah? Ta'alaina. Dipatah pada seluruh keadaannya tanpa kecuali. Dilain tasrifnya, itu bedanya hati sama ta'ala. Berarti lihat di ayat minggoi risetna takul ta'ala ya Zaidu, ta'ala ya Hindu, ta'ala ya ya Zaidani, wata'a bisa juga untuk mu'annas. Wata'ala ya Zaidun, wata'alaina ya Hindat, kullu dhalika bil fatih. Semua itu difatah. Qala Allah Ta'ala kul ta'alau atsulu. Ta'alau. Bukan ta'alu. Tapi apa? Ta'alau. Kan dia difathah seluruhnya. Wa qala ta'ala fata'alaina. Ya. Umatikunna. Ta'alaina. Bukan ta'alina. Ya. Wa min thamma. Dari sinilah. Lahanu man qad salah. Orang yang mengatakan dalam syair. Ta'ali uqasim ilhumuma ta'ali. Salah, seharusnya dia bilang apa? Seharusnya dia bilang yang benarnya apa? Ta'alai uqasim ilhumuma ta'alai. Salah, bikasri lam. Dia kasro apanya? Lamnya. Karena ini harusnya selalu di fathah. Jelas ya? Selesai. Kemudian kata penulis rahmallahu ta'ala, Walamma faraqtum min dzikri alamatil amri, tatkala saya selesai menyebutkan tanda amr, wa hukmihi dan hukumnya, wa bayani maktulifa fihi minhu, dan menjelaskan apa yang diperselisihkan darinya, maka sallattu, saya buat urutan ketiga, bidzikril mudhari, dengan menyebutkan fi'il mudhari. Fadzakartu anna alamatahu, maka saya sebutkan bahwasanya tandanya, ayasihahulu dukulu lam alaih, bisa kemasukan lam padanya. Nah, contoh lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Wadakartu annahu la budda yakuna fi awalihi, dan saya sebutkan bahwasanya harus pada berada pada awalnya, harfun min hurufi na'aitu, satu huruf dari hurufnya na'aitu, harus ada pada awalnya salah satu huruf dari huruf na'aitu, wahyan nun, yaitu maksudnya nun wal alif wal ya wat ta, yaitu nun, alif, ya, dan ta. Ya, nun, alif, ya, dan ta. Nah, contoh, nakumu wa akumu wa yakumu wa takumu, wa tusamma hadil arba'atu ahruf al-mudara'a. Empat ini dinamakan huruf-huruf mudara'a. Wa innama dakartu hadil arufa, dan tiada lain saya sebutkan huruf ini, bisaton wa tamhidan, sebagai penyantar dan pendahuluan, lil hukmi alladhi ba'daha, untuk hukum yang setelahnya. Jadi bukan sengaja disebutkan, tapi dia hanya sekedar untuk apa? Pendahuluan terhadap apa yang akan disebutkan sebelumnya. Iya, li'an la li u'arrifa biha al-fi'il al-mudhari, bukan untuk memperkenalkan fi'il mudhari. Paham ini? Bukan untuk menyatakan bahwa fi'il mudhari itu cirinya kalau ada nun, ada ta, ada hamzah, ada ya. Bukan. Karena ada juga fi'il madi, ada hamzah, ada nun, ada ta, ada ya. Tangga ini. Ya, misalnya akroma. Apakah ini fi'il mudhari? Eh? Kan bukan. Dipaham ini? Demikian pula ada fi'il amar akrim. Ini bukan fi'il mudhari ini. Makanya itu, huruf ana itu bukan untuk memperkenalkan fi'il mudhari. Itu hanya sekedar sebagai pengantar sebelum sebentar ada hukumnya. Bahwa kalau dia 4 huruf di dhamma, kalau dia 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf di fathah. Dipahami ini? Bukan untuk memperkenalkan, karena tidak bisa. Kalau kita katakan kepada orang yang baru, ciri fi'il mudhari ada huruf ana itu, wah ini bahaya nanti. Setiap dia lihat huruf ana itu di awal, dia akan bilang apa fi'il mudhari, padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Alamat fi'il mudhari adalah bisa dimasukkan lam. Tapi namanya fi'il mudhari harus ada salah satu dari huruf ana itu di awalnya. Paham? Jadi beliau sebutkan bukan untuk memperkenalkan fi'il mudhari. Li'anna wajadana, karena kita dapatkan. Tadakhulu fi awwalil fi'il madhi, karena dia kita dapatkan dia masuk di awal fi'il madhi. Nah, contoh akramtu fi'il madhi. Akramtu Zaidan wa ta'allamtul mas'alata fi'il mudhari fi'il madhi, tu ta'allamtu fi'il mudhari fi'il madhi, wa narjastu dawa'a fi'il madhi. Ya, idza ja'altu fihi narjasa. Narjastu dawa'a artinya kalau saya jadikan padanya narjasa. Ya, wayarna'tu syaiba. Lihat, yarna'tu. Ada ya-nya, tapi bersamaan dengan itu dia adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Ya. Yarna'tu syaiba apa artinya idza khadabtuhu bil yurna. Kalau saya warnai dengan yurona, yurona itu hina. Belum jelas kan situ. Yurona itu adalah hina. Apa hina? Hah? Apa? Apa? Hah? Kuas. Paci. Hah? Kaci. Oh, paci. Paci, paci. Tau paci? Apa nama? Paci. Gitu. Pacing. Nah, Makassar. Alhamdulillah. Paham ini hinna. Yang dipakai oleh perempuan itu warnai kuku palu. Hah? Paham kan? Iya. Alhamdulillah. Wa innamal umdatu fi tarifil mudhari dukhulu lam alaih. Dan tiada lain yang menjadi pokok untuk mengetahui fi'il mudhari adalah masuknya lam padanya. Itu kalau huruf ana itu bukan tandanya. Itu huruf yang harus masuk. Kemudian walam ma'ruf faraktu min dikiri alamatil mudhari. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda fi'il mudhari, syaratu fi dikiri hukmi, maka saya mulai menyebutkan hukumnya. Pada kartu bahasa, maka saya sebutkan annalah hukmain, dia punya dua hukum. Hukman bi'tibari awalihi, ada hukum dilihat di awalnya, dilihat dari awal kata itu, wa hukman bi'tibari akhiri, dan ada hukum dilihat dari akhirnya. Jadi ada huruf pertama dan ada huruf terakhir. Huruf pertama dilihat dari sorok, pandangan sorok. Kalau huruf terakhir dilihat dari pandangan nahwu. Paham ini? Jadi dia lihat dua. Fa amma hukmuhu bi itibari awali. Adapun hukumnya kalau kita lihat awalnya, yaitu min haitsu tasrif. Kita pandang dari sisi tasrif, dari sisi sorok. Fa innahu yudammu taharatan, maka dia kadang di dhamma. Wa yuftahu ukhra, dan kadang di fathah. Fa yudammu, maka dia di dhamma. In kana al-madi arba'ata ahrufin. Dia di dhamma huruf pertamanya maksudnya, kalau madinya empat huruf. Jadi kalau madinya empat huruf, dia di dhamma huruf pertamanya. Sawun kana kulluha usulan, sama saja apakah empat itu seluruhnya asli. Nah contoh dahroja, empat ini asli. Yudah riju di dhamma awalnya. Au kana ba'duha aslan wa ba'duha za'ida, atau sebagainya asli, sebagainya apa? Tambahan di dhamma. Nah akrama yukrimu. Ya, fa innal hamzata fihi za'ida. Sungguh hamzah pada kata akrama itu adalah hamzah apa? Tambahan berwazan af'ala. Li'anna aslahu karuma, karena asal akrama adalah karuma. Wa yuftahu in kana al-madi aqal min al-arba'a aw akthar minha, dan di fathah kalau madinya kurang dari empat, yaitu tiga. Tidak dipahami dua, hanya tiga. Kalau bilang kurang dari empat maksudnya yaitu tiga, karena tidak ada dua huruf. Ya, aw akthar minha, atau lebih dari empat, yaitu lima atau enam, karena tidak ada tujuh. Ya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, fal awalna, maka yang pertama yaitu yang kurang dari empat. Nah contoh doroba, yadribu, dahaba, yadhabu, dakola, yadakulu. Ya? Jelas. Alhamdulillah. Watan yang kedua, maksudnya yang lebih dari empat. Ya nah, intolako, yantoliku, istakhroja, yastakhriju. Di fathah. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih. Adapun hukumnya kalau kita lihat pada akhirnya huruf terakhir. Fa innahu tarotan yubna ala sukun, maka sungguhnya dia fil mudhari kadang dimabnikan di atas sukun. Wa tarotan yubna ala al-fatih, kadang dimabnikan di atas fathah. Wa tarotan yu'rabu, dan kadang juga di i'rab, artinya dia mu'rab. Fahadi talatu halatin li akhiri, ini tiga keadaan untuk akhirnya. Kama anna li akhiril madi talatu halat, sebagaimana untuk akhir dari fi'il madi ada tiga keadaan. Wali akhiril amri talatu halat, dan untuk akhir fi'il amr ada tiga keadaan. Berarti semuanya berapa keadaan semuanya ini? Tiga-tiga semuanya. Semuanya seperti itu, sama. Sekarang kita tinggal rinci. Fa'amma bina'uhu ala sukun, adapun mabninya dia di atas sukun. Famasyrutun, maka dipersyaratkan. Bi'an yattasila bihi nunul inas, yaitu dengan bersambungnya dia, dengan nun inas. Nun inas artinya nun niswa. Kapan bersambung dengan nun niswa, maka dia dimabnikan di atas apa? Di atas apa? Sukun. Nah contoh an-niswatu yakumna, mana dia Imran? Yakum. Nah itu nuniswa fi'il mudhari yang kita mau cari. Paham saudara? Sudah minum kopi? Alhamdulillah. Iya. Wal walidatu yurdi'na. Man Imran? Ha? Alhamdulillah. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Mana Mubar? Ha? Ha, alhamdulillah. Itu dia contohnya. Wa minhu, di antaranya termasuk dari fi'il mudhari yang mabni dia ada sukun yang bersambung dengan nun niswah adalah illa ayyafuna. Kenapa belum bilang wa minhu? Termasuk darinya. Karena masalahnya ini samar. Bagi pemula tidak bisa dia bedakan karena ada samanya ini. Ada samanya. Kita lihat mana samanya. Ya'fu. Ya'fu. Ya'fu. Dari kata alfa. Dari kata alfa. Asli alif apa itu? Apa asli alif? Wow. Wow. Sama dengan da'a. Yad'u. Paham berarti apa? Ya'fu. Tambah ini, sambungan dengan waw jamaah. Ah, sambungan dengan waw jamaah. Ah, sambungan saja, sambungan saja. Ah, apa? Ya, ya fuwu. Nah, setelah itu berat doma di atas. Wow. Iya kan? Ya fubuna. Paham kan nih? Maka dihapus apa? Dhamma. Wow. Kasihan sekali. Dihapus apa? Dhamma. Hapus dhamma akhirnya jadi apa? Jadi sukun. Jadinya apa itu? Kalau dibaca? Ya fubuna. Ketemu berapa sukun? Dua. Dua. Dihapus apa? Wow. Ada dua ini wow. Ada wow jemaah, ada wow lam. Fi'il. Siapa yang hilang? Mabir. Kenapa bukan waw jamaah? Tanda. Hah? Apa? Dia dibutuhkan sekarang. Iya kan? Dia dibutuhkan karena dia waw jamaah. Menunjukkan jamaah. Banyak laki-laki. Bang, maka yang hilang siapa? Waw lam? Fi'il. Jadinya? Setelah proses semua itu? Hilang harokat, hilang waw jadinya? Ya'funa. Ya'funa. Ada bang? Sambungkan dengan nun niswa. Sambungkan yafu dengan nun niswa. Yafu. Yaktubu. Sama dengan nun niswa. Yaktubda. Hah? Yaktubda. Yaktulu. Yaktulna. Hah? Yaktulna. Yafu. Yafuna. Hah? Yafuna. Yafu. Yafuna. Ada proses? Ada proses? Hah? Tidak ada. Memang begitu langsung. Di mana ini? Ya'funa. Ya'funa. Paham? Kenapa belum termasuk darinya? Paham ini? Ini kan sama bentuknya. Tapi beda. Perbedaannya dari berapa sisi? Sudah dijelaskan dulu itu. Sudah enggak itu? Pernah lewat enggak itu? Apa bedanya itu? Tiga. Disorok dijelaskan. Kita lihat perbedaannya dari nun dulu. Kalau nun di sini apa? Di laki-laki. Nun di yafuna waul jamaah. Nun alamat irob. Waunya? Hah? Waul jamaah. Kalau nun di nun niswa? Nunnya nun apa? Nun niswa fa'il. Waunya? Waunya? Lamul kalimah. Kemudian kalau bersama dengan waw jamaah, mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kalau nun niswa? Mabni. Paham gak ini? Maka termasuk darinya itu. Lihat korina nanti, laki-laki atau wanita ini yang dia maukan. Jadi waminuhu termasuk darinya. Beliau isyarakan seperti itu karena agak sama dengan bentuk lain. Illa ayyafuna. Lianna al-wawa asliyatun. Karena waw di sini adalah waw asli, yaitu lamul kalimah, itu maksudnya. Yaitu dia sebagai lam al-kalimah, itu maksudnya asli. Wahya wawu alfa ya'fu. Yaitu dia adalah wawunya alfa ya'fu. Paham gak ini? Apa yaku wal fi'lu mabniun ala sukun li tisalihi binu bin nun. Dan fi'il mabni di atas sukun karena dia bersambung dengan nun. Nun apa maksudnya? Nun inat atau nun niswa. Wa nun fa'il domi fa'ilun mutmar. Nun adalah fa'il berupa domi bariz. Domi ropa mutahari. A'idun alal mutallaqat. Kembali kepada yang ditalak sebelumnya. Karena di sini ini ayat terkait dengan cerita orang yang ditalak. Paham ini? Wanita. Wa waznu. Apa wazannya? Ini yakuna. Wazannya apa? Yakulna. Sementara kalau untuk waw jamaah apa wazannya itu? Itu perbedaan terakhir. Kalau untuk nun niswa yakulna. Yakfuna, yakulna. Kalau mau jemaah? Yakuluna. Hah? Yakuluna. Apa? Yakuluna. Apa Abdullah? Yakuluna. Yakuluna. Yap. Eh? Yakuluna. Hilang lamnya. Kan maunya hilang. Hilang lamnya. Paham palu? Paham? Mubar? Paham? Ahmad? Ya, kena Ahmad? Itu dia perbedaan terakhir, perbedaan secara wazannya. Walaysa hadza kayaf'una fi qawlihi ar-ri. Walaysa hadza kayaf'una fi qawlika ar-rijalu ya'funa. Bukan ini seperti ya'funa dalam ucapan antum ar-rijalu ya'funa. Ya'funa. Beda itu. Itulah dibilang tadi sama tapi apa? Sama tapi beda. Paham kan ini? Tidak sama untuk laki perempuan dengan laki. Perbedaannya tadi. Lianna tilkal waw domir. Karena waw pada yafuna untuk rijal adalah domir. Domir apa? Li jama'ati dukur. Domir untuk banyak laki. Yaitu domir di sini adalah waw jama'ah. Kal wawi fi kaulika yakumuna. Itu seperti waw pada ucapan antum yakumuna. Sama wawnya. Yaitu wawnya sebagai fa'il waw jama'ah. Jemaah, wawul fi'il hudifat dan waw fi'ilnya telah dihilangkan. Itu bedanya. Paham gak ini? Kenapa dihilangkan? Tadi itu alasannya. Harokat dhamma berat di atasnya, kemudian dihilangkan harokatnya. Setelah hilang harokat, ketemu berapa sukun? Ketemu berapa sukun? Dua sukun. Paham ceritanya nih? Paham ini? Wawnya hilang, waw lamnya, lam fi'ilnya. Wa nun alamat ropa. Dan nun di sini adalah alamat ropa. Sementara pada an-nisa tadi adalah alamat nunnya apa? Nun niswa fa'il. Wa waznu, wazannya apa? Ya'fu, ya'una. Beda kalau tadi, ya'ulna. Kalau ini, ya'una. Mana lamnya? Mana lamnya? Hilang. Karena ketemu dua sukun. Wahada yuqalu fihi illa ayyafu. Dan ini dikatakan padanya illa ayyafu. Maksudnya kalau ada an masuk padanya, hilang nunnya. Paham gak ini? Jangan sampai antum heran. Illa ayyafuna. Kok nunnya gak hilang padahal ada an? Alat penasab. Apa jawabannya antum? Apa jawabannya? Itu bukan nun alamat i'rab, tapi itu nun fa'il, nun niswa. Paham bedanya? Jadi kalau laki-laki masuk an illa ayyafu, hilang nunnya. Paham gak ini? Paham ya? Bihati nunihi, dengan dihilangkan nunnya, kama takul sebagaimana antum katakan illa ayyakumu. Wasayati syarhu dalika kullihi, dan akan datang penjelasan hal itu seluruhnya. Wa amma binahu alal fatihi, adapun mabninya dia di atas fathah. Fa masyrutun bi an tubashirahu nunut taukid lakdon wa takdira. Maka dipersyaratkan harus bersambung langsung dia dengan nun taukid secara lafaz ataupun secara takdir. Paham? Kalau lafaznya tidak, takdirnya iya. Beda. Demikian pula kalau lafaznya iya tapi takdirnya tidak. Paham gak nih? Jadi harus bertemu langsung dengannya secara lafaz dan secara apa? Secara lafaz dan secara takdir. Dua-duanya. Kalau secara lafaz saja, tidak secara takdir, tidak jadi. Demikian pula kalau secara takdir, tidak secara apa? Lafaz, tidak jadi. Harus dua. Harus bersama langsung dengannya secara lafaz dan secara takdir. Nah, contoh. Kalla layumbadanna. Langsung. Bersama langsung. Secara lafaz. Secara takdir. Iya, semuanya. Wahtaroztu bidzikril mubasharah. Saya keluarkan dengan menyebutkan secara langsung. Minnahu qawlihi ta'ala. Dari contoh firman Allah Ta'ala, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. La tattabi'anni. Ini kan tak langsung. Ada alifnya. Ada alifnya. Jelas ini. Walana wala tublawunna fi amwalikum. Sama ini. Tublawunna fa imma tarayinna minal bashari ahada. Sama ini. Kata belum pak innal alif fil awal, sungguh alif pada yang pertama. Wal waw titani, waw pada yang kedua. Mana yang kedua? Latu belamun. Waliyah titalif, ya pada yang ketiga. Mana dia? Taroyin. Fasilatun bainal fi'il wan nun. Itu adalah pemisah antara fi'il dan nunnya. Amin? Pemisah antara fi'il dan nunnya. Fahuwa mu'arabun la mabni. Maka dia mu'arab tidak mabni. Maka dia mu'arab tidak mabni. Jelas ya? Jelas ya? Ceritanya sudah diceritakan sebelumnya. Lihat dulu asluhu. Sebentar. Wakadhalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddar. Demikian pula kalau seandainya pemisah di antara keduanya ditakdirkan. Kan al-fi'lu aidha mu'raba. Maka fi'ilnya juga adalah mu'rab. Wadhalika kaqaulihi ta'ala. Lihat demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. Wala yasuddunnak an ayatillah. Wala tasma'unna. Ya mitlu. Dan itu semisal dengannya. Ghoiro anna nuna rafi. Hanya saja. Anna nuna rafi, bahwasanya nun rafanya hudifat takhfifan, itu dihilangkan karena untuk meringankan. Kenapa bisa? Litawalil amsal, karena berturut-turut tiga yang semisal. Ingat, sudah ceritakan dulu. Dihilangkan nun rafanya kenapa? Bukan karena ada alat penasab atau penjazm, tapi karena tawalil amsal, berturut-turut tiga yang semisal. Itu tidak disuka sama orang Arab. Tummal taqo sakinan. Setelah hilang nun kan? Hilang nun kenapa? Karena berturut-turut dia yang semisal. Setelah itu iltaqo sakinan. Ketemu dua sukun. Setelah itu ketemu dua sukun. Asluhu qobla dukulil jazim. Asalnya sebelum masuk alat penjazam. Yasuddunannak. Paham ini? Itu asalnya. Falamma dakhalal jazim. Tatkala masuk alat penjazam, wahuwa lanahya, yaitu dalam ayat itu lanahya, hudifatin nun. Jadi kalau ada alat penasab penjazam, gampang. Tidak ada lagi dibilang ketemu tiga nun. Langsung ketemu dua sukun. Paham gak nih? Langsung ketemu berapa sukun? Dua sukun. Tapi kalau tidak ada alat penasab atau penjazam, berarti ada satu cerita lagi. Yaitu ketemu tiga nun. Paham ya? Mau diingatkan oleh penulis. Jadi kalau ada alat penjazam, sudah. Dihilangkan nunnya karena ada alat penjazam. Setelah itu langsung faltaqo sakinan, maka ketemu dua sukun. Al-waw wa nun, maksudnya dua sukun, yaitu waw dan nun. Tahu waw ya? Waw jama'ah. Nunnya nun siapa? Nun taukid yang pertama. Fahudifatil waw, maka dihilangkan wawnya. Kenapa? Ndak nun li'tilaliha, karena nun al-waw yang huruf mu'tal. Karena waw adalah huruf apa? Huruf mu'tal. Wa wujudi dalilin yadullu 'alaiha. Ini syarat kedua itu. Dan adanya dalil yang menunjukkannya. Seandainya tidak ada dalil, tidak boleh hilangkan waw. Jadi hilang itu tadi pertama. karena dia yang huruf modal. Alasan kedua, ada dalil yang menunjukkan kalau dia itu ada hilang. Ya? Wa huwa dhammah, yaitu dhammah. Bang, yasuddunnak. Ada dhammah sebelum nun taukid? Itu bukti kalau yang hilang siapa? Yang hilang siapa? Wow. Wa qaddara fi'il mu'raba. Maka ditakdirkanlah fi'il itu fi'ilnya apa? Mu'rab. Wa in kanatin nun mubasyaratan li akhirihi lafdha. Walaupun nunnya bersambung langsung dengan akhirnya secara lafaz, tapi kan ditakdirkan tidak bersambung langsung. Likauniha munfasilatan anhu takdira, karena dia itu terpisah, dipisahkan darinya secara takdir. Waqad asyartu ila dzalika kulliha mumassala. Saya telah isyaratkan hal itu seluruhnya dalam bentuk contoh. Jadi di matan beliau cuma isyaratkan dalam bentuk apa? Contoh. Di syarah baru jelaskan. Wa amma i'rabuhu. Adapun i'rabnya dia fil mudhari. Fa fi ma ada hadainil mawdhi'ain. Maka pada selain dua itu. Kan dia kan mabni ketika bersama dengan nun nisbah dan nun taukid. Adapun selain itu berarti apa? Selain itu dia apa? Mu'rab. Nah, contoh yakumu Zaidun. Lan yakuma Zaid, lam yakuma Zaidun, walam yakum Zaidun. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Alhar. Saya ada waktu? Sudah dulu? Sudah? Sedikit sekali? Banyak mi? Oh, saya kira baru sedikit. Alhamdulillah. Besok lagi. Selesai. Setelah itu huruf